Si, soal jarak ini kamu harus rendah hati. Jarak itu penting apa tidak dalam kehidupan? Wis kon gak percaya kon karo bojomu nuemplek terus. Wis dadi kon sak jam ku raimu nuemplek ngene. Wis engko oleh 10 menit itu ambutok sing anu. Ambune rung ambune cangkem. Dan gak ketok bojo ayune bojomu kalau tidak berjarak. Jadi nek berjarak irung bangir iku indah, tapi nek gak berjarak iku nyuces-nyuces. Irungmu lho kedawan ini. Jadi jarak itu adalah syarat keindahan. Kalau tidak ada jarak, tidak ada keindahan. Maka Allah itu menciptakan keindahan dengan metode membuat jarak. Dia menciptakan jarak dirinya dengan makhluknya. Nah, jarak itu adalah antara esensi dengan literasi. Maka Anda tidak bisa ketemu Allah langsung dalam arti wujudullah. Yang Anda bisa ketemu adalah bayangan Allah atau tajallullah. Maka Sayyidina Ali tidak bisa menemukan daun kecuali dia merasakan hadirnya Allah. Kalau Abu Bakar untuk menemukan Allah, dia perlu proses sosial, budaya, terus baru sadar Allah itu Maha Agung. Kalau Umar kudu tabrakan, gelut sik, pedang-pedaman, saduk-saduan, terus kait, Masya Allah, kait, sadar Allah. Nek Usman dihitung-hitung, neko suwe, kait, kepedu Allah. Nek Sayyidina Ali, ndelok opwai, singkroso Allah. Ndelok godong, Allah. Ndelok langit, Allah. Jadi dia tidak menemukan apapun selain Allah. Itu puncak tasawuf. Gitu ya. Nah jarak ini tolong kok didolai dewi. Pentingnya jarak. Ini harus untuk dia saya pahami, saya membutuhkan 30 cm atau 40 cm atau 20 cm terserah jarak yang kau butuhkan. Nah, maka sekarang yang harus kita rumuskan adalah saat durungnya kita merumuskan jarak ini, aku njaluk ngene, engko mulai ku ojo tidak efektif pikiranmu. Jadi mbuh kon ngrungokno ceramah, ngrungokno khutbah, maca buku ta apa iku kudu menentukan bentuknya dulu. Jadi tak tawani dua bentuk. Ngene iki. Ya. Ini ya. Sijine meneng ngene. Ya, ora ya. Jadi yang satu dari makro ke mikro ke makro. Yang satu dari mikro ke makro ke mikro lagi. Itu satu tahap berpikir. Nah, Anda pilih yang berlangsung ini tadi mikro, makro, mikro. Makanya saya harus mengalihkan ke mikro sekarang. Karena tadi makronya wis tutuk Sriwijaya, wis tutuk segala macam tadi. Nah, nanti Anda harus menemukan kembali esensi dan literasi ini harus temukan kembali meskipun faktanya makronya tadi banyak sekali. Harus kamu mikrokan kembali. Ya. Sebelum ini saya jelaskan, aku kepingin secara parsial beberapa hal dalam mikro tadi itu saya bukan saya kritik, bukan saya benahi, tapi tak tambahi. Misalnya, carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Cak Parto gak iso paham Cina iso apa zaman itu. Nah yang ini loh, kelemahan orang yang tidak bisa bahasa Arab. Jadi kalimat itu berlipat, Cak Parto. Jadi ada kata walau. Walau itu jadi bahasa Indonesia. Masio. Golek ilmu masio sampai Cino. Masio itu artinya ini loh. Sing jenis golek ilmu ku duduk wong bodoh nang wong pinter. Tapi ya wong pinter nang wong bodoh. Belajar dadi wong apik mas. Aku nak ngekei iki aku jane gak tau ngomong karo sabrang sakno sabrang. Aku lak sering ngekei ular-ular kemantenan. Jane aku iki ngeten dulur-dulur kula niki nggih kathah nek ilmune ngoten kathah. Cuman iki kabeh niku mek ilmu tok. Nek sampean kepengin anak sampean iki rumah tanggane apik niku awet niku gampang carane. Pokoknya aja koyo kula ngoten mawon. Aku ngomong ngono mesti. Aja koyo kula. Aku harus sabar ini mengalami hal-hal yang luar biasa waktu dia kecil. Oh, double. Kewis drama gak nih. Wis misuk-misuk aku. Wis aku wis meh piori aku air mataku. Tak nguyuh. Sabrang wis. Tahu tak janang Gunung Merapi nduk jam-jam yang ini iki kasih jam-jam sijian sampai di puncak Merapi terus aku omong-omongan karo Mbah Jumadil Kubro Kiai Grising sabrang ngikut dari belakang terus ono arek makyah melok situ aku cowok kelantanganku wedi ngene iku dadi ono macan karo macan rai macan campur sapi dan itu karakter Merapi kau wedi sak bukit ngene iku terus iki sabrang nang ndi ya iki pas kene iki pas sakral-sakral iki sabrang nang ndi iki tak duweli ngoyo tak ngoyo lho coba iki elmune dukur temen ya arek iki kene iki gak kroso gak punya kesadaran sahwat blas lho sabrang iki iso di daerah di wilayah yang sakral itu dek ngoyo iso tapi resikonya digetak-getak temen sabrang jadi pas ngoyo ono hei hei hei ngoyo ayo sabrang ora ora melayu aku ora melayu ora melayu ora ora digetak wis gereng wis gereng ngono iki wis kadung ngoyo to iki nek aku melayu meng katokku teles iki terus tak golek positif wae ora apa-apa mosok bapake ra mbelani nek ana gelut lumayan lumayan delok bapakku gelut terus demit ngono bayangan kowe tak nguyu babah bengok-bengok ngono walah aku iki wis terharu brang iki mau brang terus kowe ngoyo dadi kelingan Gunung Merapi ya kene iki wis sinetron ya aku wis masa kecil kita penuh penderita ngono yang membrang cocok ngwene lho kene iki esensi kono literasi ya. Oke jadi kita tak balani didik iki mau utlubul ilma walau bisin itu tidak gini soal hadis gak usah berdebat tidak perlu diperdebatkan nek Quran nganut to nek hadis gak nganut gak apa-apa dalam artinya ini hadis itu proses verifikasinya itu sangat sukar dan dituliskan itu 200 sampai 300 tahun sesudah terjadi. Saya ini misalnya Muzamil ngomong apa, terus onok saya ngiling, kok di krian tadi. Enggak, setotok krian. Ya. Mang Pak Muzamil ngomong ini, kira-kira pas tak gak kalau saya ngomong Pak Muzamil? Pasti ada distorsi, degradasi. Apalagi sampai berlangsung ratusan tahun. Jadi hadis itu sangat relatif. Maka akhirnya adalah ada persyaratan-persyaratan terhadap hadis pokoknya ini loh nek kira-kira gak melbu akalmu wis tinggal naik nah maka Cak Parto gak mungkin walau bisin gak apa-apa tinggal aja sama dengan ikmal di dunia kakak anak kata isu abada wakmal di akhirat kakak anak kata mutu kota itu saya sama dengan Cak Parto gak iso mahami mosok kan yang Nabi ngomong ini goleo panguripan, goleo nafkah, koyok-koyok kok niku urip sak lawase. Dadi dodol badhe piro iku ora. Duwe lek dhuwit sak akeh-akehe. Kon gak cukup ta wis duwe deposit sak unukaemu, omah wis telu. Lho urip selama-lamanya iki. Mosok ana Nabi muruki gragas sak ngono sih. Dadi itu satu faktor kedua. Menurut saya Islam tidak memisahkan dunia dengan akhirat. Tidak ada kasus dunia tok dan akhirat tok. Semua peristiwa itu bernilai komprehensif dunia dan akhirat. Kon ngoyo itu ya bernilai dunia ya bernilai akhirat. Kon golek nafkah ya opo ae wis. Semua bernilai dunia akhirat. Jadi tidak ada li dunia ka atau li akhirat tok enggak ada. Karena seluruh lidunyaka itu berakibat atau bernilai li akhiratika. Itu kedua. Ada banyak alasan untuk sukar percaya kepada itu. Saya malah tak balik. Ikmal lidunyaka ka'annaka tamutu goda. Ngono nek aku. Wa mali akhiratika ka'annaka tak isu abada. Nek aku tak balik. Babah. Mensana ingkor parisanu. Badan yang sehat, jiwa yang sehat terletak di dalam badan yang sehat. Kit SMP wis tak balik. Badan yang sehat terletak di dalam jiwa yang sehat. Bukan jiwa yang sehat terletak di badan yang sehat. Koruptor sehat kabeh badannya. Jiwanya tidak ada yang sehat. Kalau jiwanya sehat, pasti jiwa itu menyehatkan badannya. Jadi itu lahirnya dulu dari Sparta, tidak dari Athena. Kan begitu. Mensana ingkor parisanu dibego sampai saiki di pramuka-pramuka iki. Wis gak apa-apa lah, keliru didik gak masalah wong engkok keliru nang ndi pol-polane tutuk Gusti Allah meneh, gelem gak gelem ya. Gak ono nggon liya kate kos ndek ndi kon. Gitu loh. Cuman nek iso iki aja tutuk Gusti Allah melalui jalan sing keliru kok kon ditakon liwat ndi kan marek ngono. Mun takon sing penting tutuk mriki lho kan gitu. Nah, tapi lak mampir jarak kon Mang. Ya nggih wae. Ah niku dak wah kok niku. Oke rek ini waktu nentek rek iki ya. Dadi walau bisin jelas ya Mas. Jadi justru andaikan Cina itu primitif, Rasulullah malah mengatakan Cina wong masih nang wong primitif upamane ngene ya. Aku lho, ini kan jelas toh guru itu ya sinau nang murid, rek gamek murid sinau nang guru. Dokter itu ya sinau nang pasien, justru banyak ilmu dari pasien. Ngono ya. Oke, terakhir. Engko sih. Imali dunyaka bukan hadis menurut dia. Bulan depan ya dijajal lah, dicatat ya dunia. Amin ya. Terus? Oke. Otentik tadi. Dan itu ya, otentik itu yang An-Nabi Al-Umi. Sekarang Anda semua harus membersihkan diri Anda supaya Anda otentik. Jadi misalnya aku takon, awakmu sembahyang ya? Islam ya? Duduk. Boten? Islam atau boten? Eh? Mugi-mugi oke. Tapi lumayan nih maknya bisa nih. Kongres Umat Mugi-mugi Islam. Wah, lumayan tuh. ISIS kata teko bingung kok cik mugi-mugi gak masalah. Nah, mugi-mugi ya itu. Meh, ya gak apa-apa. Kan Islam? Nggih, meh lah. Lumayan nih. Apa agamamu meh Islam? Karena lah gak diuring-uring kan. Tasik meh nih kira. Tasik meh. Oke. Otentik ini sangat penting teman sekalian. Maka little essence gini. Aku takon. Lanang wedok iku literasi tak esensi. Dia juga bisa esensi, dia juga bisa literasi. Oke. Jadi ini variabel-variabel enggak karu-karuan lipatannya. Hidup itu penuh lipatan dan Anda kalau lurus-lurus saja kamu digilas oleh lipatan-lipatan itu. Jadi misalnya gini, nah aku ditak, apa sebabnya kok lanang wedok campur? Saya iya, apa jawabannya di Maya? Kok gak ono iki, wedok, gini lanang no. Sebab dek gini gak ono wong lanang, gak ono wong wedok, di sini esensial. Lanang wedok itu literatif. Ya tegak? Jelas ya? Gak gini kan jeeling lananganmu dah. Kan ini jeeling. Kon jeeling nek kon duwe gentalo jeeling ta. Lah gak eling sih. Heh. Mosok jeeling-eling lah gak eling sih. Jadi tidak ada seks itu tidak ada di sini, betul enggak? Yang ada adalah esensi-esensi rohaniyah di pikiran dan hatimu, betul enggak? Jadi wis gak kroso ono lanang wedok gak kroso. Lho nek nek masjid oke ya. Tapi nek pengajian umum ngene iki lah angel sih. Lah nek bapak karo ibu karo anake dikongkon pisah ya apa? Kan gitu lho. Jadi maksud saya di sini enggak ada pemisahan laki-laki perempuan. Karena tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan, karena Anda manusia di sini, bahkan lebih tinggi dari manusia. Di sini Anda bukan dokter, di sini Anda bukan dosen, di sini Anda bukan tukang bakso, di sini Anda adalah salikin, orang-orang yang mencari Allah, mencari kebenaran, mencari masa depan. Jadi pada dirimu sendiri itu ada jarak antara esensi dengan literasi. Jadi kamu harus terus menerus berdetak esensi literasi, esensi literasi. Jadi wiritane sak minggu iki ngono ya. Mari sembahyang Allah Subhanahu wa taala, esensi literasi, esensi literasi. Lho gak masalah. Apa salah itu, Pak? Enggak. Wani ngomong salah. Jelas ya, Mas ya. Jadi ini sebenarnya cuma mengingatkan Anda bahwa hidup itu sebenarnya merupakan disiplin dan kenikmatan jarak. Jarak itu harus Anda nikmati. Jadi jangan apapun itu bikin pusing kamu, kamu harus menemukan kenikmatannya. Jangan berbuat baik kalau itu menyiksa kamu. Banyak orang amal ya sik ta, ojo dikongon amal. Nikmatilah amal, nikmatilah memberi, ngono lho. Nikmatilah berbuat baik. Kenikmatannya yang nomor satu, nikmal maula wa nikmal nasir. Gitu loh. Nek aku ngono iku, nek gak enak lha apa? Ibarate wong sembayang iki ngomong ngene, Gusti Allah masih sampean mboten ngongkon sembayang, kula tetep sembayang. Katelan napa sampean? Ayo sampean batalno iku. Rukun Islam sampean batalno mboten apa nang kula tetep sembayang, kula tetep poso. Muring-muring ta sampean. Loh, itu kan berarti Anda sudah masuk esensi syariat. Nah, jangan hanya di syariat. Anda tuh meskipun tidak ada dilarang mencuri, tetap tidak mencuri gitu loh. Karena Anda hidup sudah pada esensi. Di Jogja tuh, saya sudah pernah cerita Bang Hadi Siregar yang nulis Cintaku di Kampus Biru, novel dan filmkan dulu itu kan menasihati kita, anak-anak kamu itu jangan banyak pamrih. Kalau kamu berbuat baik, gak usah dipamer-pamerkan, gak usah konvensi pers. Bahkan kalau sholat pun jangan sampai Tuhan tahu. Ngeluh gak ya? Ngeluh gak sih hari-hari. Ya apa caranya sembahyang Gusti Allah gak ruhi. Loh, itu namanya diksi ya. Penegasan, gak kok terus Tuhan gak tahu. Nek kan nuruti, jangan sampai Allah tahu kamu sholat. Nek kok turuti, gak sih terus sembahyang terus kan. Singitan Allah, wih, tapi Allah mana tahu, roh, tidak terus singitan di pojok, Allah wajar, roh masih peteng, Allah mana tahu ini, akhirnya kasih tuh sembahyang, lu kan nggak sembahyang, Allah mana tahu, aku tuh maunya sholat itu tidak berpamri, ojo sampai Gusti Allah roh, ya, akhir roh terus lagi, terus kepeksa nggak sholat ini aku, tiga ya rara-rara meneng. Loh, saya bukan ngomong sholat, saya itu melibatkan Anda di dalam cara berpikir dialektis. Jelas ya? Berlipat-lipat, penuh tikungan hidup ini. Kamu jangan gampang sedih. Kamu di sini dididik oleh Maknya untuk menjadi manusia tangguh. Karena 10 tahun lagi Nusantara membutuhkan Anda memimpin. Matur nuwun Cak Lun, luar biasa. Dan ini sudah jam 5 kurang 1.5 jam. Matur nuwun Cak Lun. Saya merasa malam ini enggak ada yang bergerak sama sekali Cak Lun ini. Kerasan tenang. Gak boleh ya apa ibu kamu. Mulai nih kos-kosan ini tagih ibu kos malah ini. Oke, Pak Amin kita cukupi. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa ala Muhammad. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawat salatullah alaika sareng ya nabi Surah Al-Fatihah.